kita apa membahas ayat 115 116, ya insyaallah. Ya, ini sebenarnya dua penggal yang berbeda, tapi apa kalau dipisah, apa kalau satu-satu ini terlalu biar agak banyak yang kita bahas, ya. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Hadirin yang saya muliakan, kita membaca 115 dan 116 sebelum nanti kita insya Allah akan mengkaji, ya, tafsir Ibnu Katsir terkait dengan dua ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون ولله المشرق والمغرب. Kepunyaan Allah lah arah timur dan barat. Fa'aina ma tuwallu, kemana saja kalian mengarahkan wajah kalian itu, atau kemana saja kalian menghadap, fasamma wajhullah, maka disitulah wajah, dalam tanda petik, Allah subhanahu wa ta'ala, atau disitulah arah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha luas pengetahuannya, maha luas dan maha mengetahui. Wa qalu ittakhadallahu walada, mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil anak. Subhana, maha suci Allah. Bal lahu ma fis samawati wal ardi, bahkan kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, dan semuanya itu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin rahimakumullah, ya, dua ayat ini membahas tentang beberapa tema, ya. Yang pertama terkait dengan menghadap kiblat di dalam sholat, ya. Ada banyak kondisi di mana seseorang ketika akan sholat itu tidak selalu bisa menghadap kiblat, dalam arti ke Baitullah, dan ayat ini kemudian membahas tentang persoalan itu, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang kiblat ahli Madinah, penduduk Madinah itu di antara timur dan barat. Kemudian yang ketiga adalah sanggahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu punya anak, ya. Dan yang keempat adalah segala sesuatu itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Jadi empat tema itu yang dibahas oleh dua ayat ini, ya. Kita membaca, ya, kita baca istiqbalul qiblati fis salawati, menghadap kiblat di dalam salat. Wa hadza wallahu a'lam, ya, hal ini wallahu a'lam fihi tasliyatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, mengandung hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alladzina ukhriju min Makkah, yang diusir dari Mekah. Wa faraqu masjidahum wa musallahum, mereka meninggalkan masjid mereka dan tempat atau musalla mereka. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Makkah ila Baitul Maqdis wal Ka'batu bayna yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di Mekah dengan menghadap ke Baitul Maqdis, meskipun Ka'bah ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadima al-Madinata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, wajaha ila Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis selama atau di dalam salatnya selama 13 bulan atau 17 bulan. Tsumma sarafahu Allahu ilal Ka'bati ba'du. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memalingkannya untuk menghadap kiblat setelah masa 16 atau 17 bulan itu. Walihada yaqulu ta'ala, oleh karena itu maka Allah berfirman, walillahil masyriq wal maghribu, kepunyaan Allah lah masyriq dan maghrib, timur dan barat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, kemana saja kalian menghadap maka disitulah ada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ali bin Abi Talha, Ali bin Abi Talha berkata, an Ibn Abbasin qala, kana awwalu ma nusikha min al-Qur'ani al-qiblatu. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, bahwa yang pertama kali dinasah dari Al-Qur'an adalah tentang kiblat. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila al-Madinati, hal itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, wa kana ahluha al-Yahudu, penduduk Madinah itu diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Amarahullahu ayyastaqbila Baitul Maqdis, Allah memerintahkan Rasul untuk menghadap Baitul Maqdis. Fafarihatil Yahud, orang-orang Yahudi kemudian gembira. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyra syahran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis itu lebih dari 10 bulan. Bid'ah itu terkadang disebut lebih dari sesuatu yang lebih gitu. Tadi disebut bahwa 16 sampai atau 17 bulan, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu qiblata Ibrahim. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kiblatnya Ibrahim, yaitu Baitullah Makkah. Wa kana yad'u wa yanzuru ila as-sama', oleh karena itu Rasul berdoa dan melihat ke langit. Fa'anzalallahu, kemudian Allah menurunkan qad nara taqalluba wajhika fis-sama', ya, menurunkan ayat, kami telah melihat, sungguh kami telah melihat, ya, wajah engkau itu terus bolak-balik melihat ke langit. Ila qawlihi fawallu wujuhakum syatra, sampai kemudian turun atau sampai ayat yang berbunyi fawallu wujuhakum syatra, ya. Pertama min dzalikal yahudu, orang-orang Yahudi kemudian ragu. Wa qalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha, apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang biasa mereka menghadapkan wajah ke sana. Fa anzalallahu, kemudian Allah menurunkan qul lillahil masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Wa qala fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemudian juga mengatakan bahwa kemana saja kalian menghadap maka disitulah ada wajah Allah. Wa qala Ikrimah bin Abbas, Ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, qala Ibnu Abbas mengatakan kiblatullahi aidama tawajjahta syarqan wa ghurban, kiblat Allah atau arah Allah itu adalah setiap kali engkau menghadap ke timur atau ke barat. Wa qala Mujahid mengatakan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah haitsu ma kuntum falakum qiblatun tastaqbilunaha al-Ka'bah, ya, di mana saja kalian berada maka kalian bisa menghadap, ya, kiblat kalian itu yaitu ke arah Ka'bah, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, ya, bahwa ada asbabun nuzul atau sebab di mana ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada beberapa sebab, dan karena itu maka Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya An-Nukat wal Uyun atau Tafsir An-Nukat wal Uyun itu menyebutkan ada sekitar 7 asbabun nuzul, ya, dari ayat ini, dan ini yang kemudian mendorong makna yang beragam dari ayat-ayat ini atau dari ayat ini, ya, karena setiap asbabun nuzul itu menjadi arahan, ya, bagaimana ayat ini diistinbat, ya, dan karena itu maka ketika asbabun nuzul itu disebut, asbabun nuzul itu beragam, maka kemudian para ulama memiliki pemahaman yang berbeda tentang ayat ini, ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa di dalam ayat ini ada hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka itu terusir dari Madinah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan semata-mata karena ingin berpindah tempat, ya. Mereka mencintai Mekah sedemikian rupa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah meninggalkan kota Mekah itu, beliau kemudian menghadap kembali melihat Mekah dan mengatakan bahwa demi Allah engkau adalah tempat yang paling aku cintai, ya, seandainya saja kaummu itu tidak mengusirku aku tidak akan keluar gitu kan dari Mekah. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat demikian mereka mencintai Mekah, tempat kelahiran mereka, ya. Nah, ketika mereka keluar dari Mekah, ya, maka tentu saja mereka, ya, berpisah dari masjid atau musalla, tempat mereka sholat, ya. Nah, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ya, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah itu sholatnya adalah menghadap Baitul Maqdis meskipun Ka'bah itu ada di hadapannya, ya. Jadi ini berarti Nabi menghadap Ka'bah sekaligus juga menghadap Baitul Maqdis, dan karena itu maka Rasul, ya, sholatnya tidak di setiap sudut dari Ka'bah, ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiba di Madinah, nah, tetap kiblat pertama umat ini adalah Baitul Maqdis. Karena itu maka baik di Mekah maupun di Madinah, umat Islam itu menghadap Baitul Maqdis di dalam sholatnya sampai, ya, setelah hijrah itu 16 atau 17 bulan, ya, dan itulah yang kemudian kita sampai sekarang dikenal atau mengenal apa yang disebut dengan Qiblatain atau Masjid Qiblatain, masjid, ya, di mana Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat asar turun ayat untuk pindah kiblat, arah kiblat, dan karena itu maka Rasulullah SAW kemudian di dalam satu sholat itu menghadap dua kiblat. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari kiblat itu bagi umat Islam sampai sekarang adalah Ka'bah al-Musharrafah. Baik, ya. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, ya, setelah dipalingkan dari Baitul Maqdis, dipindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis, menurunkan ayat ini, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Artinya adalah kemana saja arah Baitul Maqdis ataupun arah Ka'bah itu bagi Allah sama, ya. Bagi Allah sama. Semuanya adalah milik Allah. Arah timur milik Allah, arah barat milik Allah. Karena itu maka yang menjadi i'tibar atau menjadi ibrah, pelajaran paling penting dari persoalan ini adalah bukan arahnya, ya, tetapi ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian menjadi penilaian paling penting dari setiap amal yang kita lakukan, ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang pertama kali menasah, ya, atau pertama kali yang dinasah dari Al-Qur'an adalah ayat tentang kiblat, ya, ayat tentang kiblat. Kita sudah membahas tentang apa itu yang disebut dengan nasakh, ya, di dalam pembahasan ayat-ayat sebelumnya dari surat Al-Baqarah ini, dan karena itu maka ini adalah persoalan yang pertama kali dinasah dari Al-Qur'an, ya, dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, bahwa pertama kali yang kemudian menjadi kiblat umat Islam itu adalah Baitul Maqdis, tapi kemudian dipindahkan ke Makkah, ya. Nah, karena itu maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu hijrah ke Madinah, sebagian dari penduduk Madinah itu adalah orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis di dalam sholatnya, mereka itu bergembira betul. Kenapa bergembira betul? Karena bagi mereka ini tanda bahwa agama Yahudi itu benar, ya. Bagi umat Islam yang benar adalah ajaran Nabi Musa alaihissalam, gitu. Bahwa kemudian Baitul Maqdis adalah bagian dari ajaran Musa alaihissalam. Karena itu bukan mengacu pada kebenaran agama yang mereka anut pada waktu itu, tetapi mengacu pada kebenaran agama yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Ya, karena itu maka bagi kita Musa adalah utusan Allah, Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para nabi itu adalah bersaudara, gitu. Nah, jadi ketika, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan kiblatnya ke Baitul Maqdis, mereka sangat bergembira. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin supaya kiblatnya itu ke arah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadar bahwa kiblat Nabi Ibrahim adalah Makkah atau Ka'bah, ya. Karena itu maka seringkali Rasul berdoa, ya, berdoa sambil melihat, bermunajat sambil melihat ke atas, ya. Dan karena itu maka turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falan wallannaka qiblatan tardahu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, dan seterusnya, ya. Karena itu maka Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga pada akhirnya, ya, kiblat itu berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, di sini kemudian timbul isu gejolak-gejolak itu kemudian bermunculan, ya, dengan isu bahwa umat Islam itu enggak jelas, ya. Jadi yang benar itu kiblat itu apa, mana? Kalau yang benar kiblat itu adalah Ka'bah, maka selama mereka di dalam sholatnya menghadap Baitul Maqdis itu berarti sholat yang tidak benar, ya. Kalau yang benar itu kiblat itu adalah Baitul Maqdis, maka sekarang sholat mereka yang menghadap kiblat itu berarti tidak benar, gitu. Nah, inilah kemudian persoalan-persoalan yang terjadi, ya, isu yang dihembuskan oleh orang-orang Yahudi, dan tidak sedikit umat Islam yang terbawa isu ini, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, seringkali kemudian kita menghadapi, ya, isu-isu yang berkembang di tengah umat Islam ini sebenarnya adalah sumbernya dari pihak eksternal, ya, dari pihak luar. Tetapi meskipun sumber isu itu berasal dari luar, ya, ada saja orang yang percaya, ya. Seringkali justru banyak orang yang percaya, ya, banyak orang yang percaya. Nah, ini juga kemudian harus menjadi apa, kesadaran kita, ya, kecerdasan literasi kita itu harus sampai pada batas mengetahui ini sumber isu itu dari mana, ya. Karena kita sekarang, ya, menghadapi media-media yang, ya, tidak mencerminkan ini adalah suara atau aspirasi umat. Seringkali kemudian justru suara yang berkembang adalah, ya, merupakan pesanan dari sumber-sumber yang tidak memiliki kaitan dengan kepentingan-kepentingan umat ini. Itulah yang membuat sesungguhnya kita selayaknya tidak gampang percaya dengan sebuah isu yang mencederai umat ini, ya, dari media apapun dia berasal, ya. Kecemburuan kita terhadap umat ini harus sampai pada batas di mana, ya, kita merupakan bagian dari umat ini, ya, dan karena itu maka kepentingan-kepentingan umatlah yang harus menjadi bagian dari keberpihakan kita, ya. Nah, jadi orang-orang Islam ketika itu mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Isu dihembuskan oleh orang Yahudi, ya, kemudian umat Islam terpengaruh, mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana Rasul ini? Itu yang benar kiblat kita itu yang mana, gitu. Nah, itulah yang kemudian menurun apa membuat ayat ini turun. Wali wajhaka apa walillahil masyriqu wal maghrib. Fa inna matwallu bathamma wajhullah. Ya. Oleh karena itu maka ke timur atau ke barat arah yang diperintahkan oleh Allah, disitulah memang tidak ada masalah, ya. Yang penting adalah ketundukan kita kepada Allah. Allah maunya menghadapkan wajah kita atau menghadapkan kita itu menghadap kemana, ya, disitulah yang kemudian harus menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu maka fa'ina matuan lupa sama wajah Allah, kemana saja kalian menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kata-kata wajah Allah di sini, ya, termasuk kategori, ya, lafal yang mutasyabihat, ya, lafal yang mutasyabihat. Artinya apa mutasyabihat itu? Mutasyabihat itu adalah lafal yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah dan kondisi yang akan dialami pada hari kiamat, ya. Nah, wajhullah di sini adalah terkait dengan sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah, ya. Karena itu maka sekali lagi ia termasuk kategori mutasyabihat. Para ulama itu berbicara atau membahas persoalan ini sedemikian rupa, ya. Kecenderungan pertama dari umat ini menghadapi nas yang mutasyabihat itu adalah mentafwid, ya, menyerahkan makna itu kepada Allah setelah memahami bahwa makna yang dimaksud adalah bukan persis seperti zahirnya, ya. Jadi ada takwil yang ijmali di situ. Karena kalau tidak ada takwil ijmali, maka akan terjadi tajsim seperti kelompok mujassimah. Mujassimah itu adalah orang-orang yang menganggap Allah itu memiliki anatomi tubuh. Jadi di situ ada wajah. Allah memiliki wajah, karena memiliki wajah punya kepala, ya, kemudian juga punya tangan, punya badan, punya kaki dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi kecenderungan dari mujassimah, dan ini adalah kesesatan, ya. Karena itu maka ketika para ulama mentafwid ayat ini atau ayat seperti ini, maka, ya, memahaminya bahwa Allah tidak seperti yang digambarkan di dalam zahir nas ini, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Inilah yang kemudian oleh sebagian ulama itu disebut sebagai takwil ijmali, ya, takwil tetapi sifatnya global, dalam arti bahwa ia memastikan bahwa Allah tidak seperti yang disebutkan atau digambarkan oleh zahir ayat ini atau nas ini. Nah, ada yang kemudian berkembang setelah terjadi fitnah dan orang macam-macam kemudian menuntut adanya pemaknaan yang definitif tentang setiap lafal ayat, maka kemudian muncul apa yang disebut dengan takwil, artinya adalah memastikan bahwa makna yang mungkin, paling mungkin dari lafal ini adalah fulan, ya. Yang tafwid, ya, setelah kemudian menafikan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya, menyebut bahwa makna yang sesungguhnya itu wallahu a'lam. Jadi tidak menentukan makna, meskipun makna yang mungkin. Takwil menentukan makna yang mungkin. Nah, makna yang mungkin dari wajhullah di sini adalah arah, ya. Wajah diartikan sebagai arah. Nah, jadi apa itu yang kemudian menjadi pembahasan para ulama, ya. Saya kembali ke pembahasan Imam Nawawi, bahwa Imam Nawawi menyebut bahwa takwil dan tafwid adalah pendekatan yang sah terhadap nas-nas yang mutasyabihah, ya. Meskipun kalau kita tidak menuntut atau tidak ada yang menuntut supaya kita memberikan pemaknaan yang detail, ya, kita lebih tepat melakukan tafwid ketimbang takwil. Itulah kemudian para ulama, ya, konsisten dengan tafwid, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu ketika ada yang menuntut, maka takwil kemudian dilakukan. Oleh karena itu, maka Imam Ahmad dalam beberapa kasus menakwil, Ibnu Taimiyah juga kemudian melakukan takwil ketika memang berhadapan dengan orang-orang yang menuntut supaya dilakukan takwil. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, fa aina matwallu fa thamma wajhullah, kemana saja kalian menghadap maka disitulah kemudian wajah Allah subhanahu wa ta'ala, atau arah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang diridhoinya. Wakila, ya, ada yang mengatakan bal anzalallahu hadhil ayata qabla an yufrada atawajjuhu ilal ka'bati. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebelum diwajibkan menghadap ke arah Ka'bah, ya. Qala Ibnu Jarir wa qala akharun, Ibnu Jarir At-Tabari dan juga yang lain mengatakan bal nuzilat hadhil ayatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idznan minallahi an yusalli almutatawwi'a haitsu tawajjaha, ya, merupakan izin dari Allah bahwa ketika di dalam salat sunat atau orang yang melaksanakan salat sunat boleh menghadap kemana saja dia ingin menghadap, min syarqin aw gharbin, ya, baik itu ke timur maupun ke barat, fi masirihi fi safarihi, ya, baik di dalam atau di dalam perjalanannya, ya, wa fi halatil musayafa wa syiddatil khauf, atau ketika dalam keadaan di mana terjadi perang berkecamuk, ya. Musayafa itu dari saif, ya. Di mana peperangan itu terjadi, setiap orang kemudian memainkan pedangnya, ini yang disebut dengan musayafah wa syiddatil khauf, dan dalam keadaan yang sangat, ya. Karena itu maka ada yang disebut dengan sholat khauf, ya. Sholat khauf itu dalam keadaan-keadaan di mana, ya, perang tampuk itu sedang terjadi, maka itu kemudian sholat di dalam peperangan itu kemudian dilakukan, dan karena itu, ya, menghadap kemana kendaraan atau arah itu kemudian menghadapkannya. Fa'an Ibn Umar annahu kana yusalli haitsu tawajjahat bihi rahilatuhu, ya. Dari Ibn Umar dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat, ya, menghadap ke arah yang sesuai dengan arah kendaraannya. Wa yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, ya, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Wa yata'awwalu hadhil ayata, kemudian menakwil ayat ini fa inna matwan lupa sama wajhullah, ya, artinya menakwil di sini adalah menafsirkan ayat fa inna matwan lupa sama wajhullah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai wa asluhu fi as-sahihaini min hadithi Ibnu Umar wa Amir bin Rabi'ah min ghairi dzikril ayah, tanpa menyebut ayat ini. Wa fi sahih Bukhari min hadithi Nafi' an Ibnu Umar, dalam sahih Bukhari dari hadis Nabi dari Ibnu Umar, annahu kana idza su'ila an salatil khaufi wa safaha. Ya, Ibnu Umar ketika ditanya tentang salat khauf, maka beliau kemudian menceritakan, ya. Tsumma qala fa in kana khaufun ashaddu min dzalik, kalau kemudian takutnya lebih dari itu, sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim, maka mereka itu sholat sambil berjalan, sambil berdiri di atas kaki mereka, warukbanan mustaqbil kiblah wa ghairi mustaqbaliha, ya, atau juga sambil mengendarai kendaraan baik dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Qala Nafi', Nabi mengatakan, wala ara Ibnu Umar dzikra dzalika illa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Nafi bahwa tentu saja Umar tidak mengatakan itu kecuali berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila nuzilat fi man istabahat 'alaihi al-qiblatu li ajli dhulumati was-sahabi wa nahwihima fa shalla li ghairi al-qiblah. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan orang yang, ya, samar kiblat itu ke arah mana, kemudian dia sholat, ya, karena baik karena gelap atau karena kemudian awan yang menutupinya sedemikian tebal sehingga tidak jelas arah kiblat itu kemana, ya, kemudian dia sholat tidak menghadap kiblat dalam arti yang ditetapkan. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya, ini yang kemudian menyebutkan bahwa ada banyak makna yang bisa diambil dari ayat ini, dan para ulama berbeda pendapat tentang persoalan itu yang kemudian saya tadi maksudkan, bahwa Al-Mawardi itu menyebut kurang lebih, kalau tidak salah itu lebih apa, ada 7 ya pendapat tentang ayat ini, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ia terkait dengan hukum sebelum kiblat itu ditetapkan, ya. Sebelum kiblat itu ditetapkan, maka sholat itu bisa menghadap ke arah mana saja. Ada yang mengatakan bahwa ini terkait dengan sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Sholat sunat itu terkadang tidak selalu harus konsisten dengan arah kiblat. Karena itu maka kemana saja, ya, ketika khususnya sholat di dalam kendaraan, maka kita bisa sholat ke arah atau menghadap arah kendaraan, ya. Dan jelas arah kendaraan kan tidak selalu kemudian menghadap ke arah atau mengarah ke arah kiblat, ya. Bulak-belok-bulak-beloknya, ya, kita ngikutin saja. Nah, ini khusus kemudian sholat di dalam kendaraan, ya, itu sah, ya, bahwa sholat sunnah di dalam kendaraan itu kemudian sah meskipun tidak selalu kendaraan itu berhadap atau menghadap ke arah kiblat, ya. Kemudian juga ayat ini bisa terkait dengan, ya, hukum di mana orang dalam keadaan sulit menentukan arah kiblat, ya, maju ke atau berada di sebuah tempat, ya, katakanlah misalnya kita masuk hotel itu tidak selalu, ya, hotel halal, dalam arti kan ada turisme halal tourism sekarang ini, ya, atau misalnya yang disebut dengan syariah tourism gitu kan. Turisme halal atau turisme syariat itu kan salah satu indikatornya adalah hotel itu ada arah kiblat, ada sajadah, ada Al-Qur'an, gitu. Nah, seringkali, ya, kita masuk ke hotel tanpa itu. Jadi ini kemana ini? Ya, mungkin kalau sekarang kita sudah punya, ya, apa, HP Android kan nggak ada masalah, ya, gitu. Ya, andaikan misalnya, ya, tidak punya perangkat-perangkat itu, ya, kemudian kemana harus sholat, ya? Kemana harus sholat, ya? Apalagi kalau misalnya tidak ada yang bertanya, apalagi kemudian kalau kita berada di sebuah tempat yang tidak bisa melakukan komunikasi gitu, nanya ke orang nggak ngerti bahasa kita. Nah, inilah yang kemudian diperbolehkan, ya, dugaan kita kemana arah kiblat itu yang kemudian boleh diikuti dan sah sholatnya meskipun itu adalah sholat fardu, ya. Nah, inilah yang kemudian diwadahi oleh ayat ini, walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tawallu fa thamma wajhullah. Itu. Nah, para ulama kemudian membahas, ya, yang paling kemudian kritis dari pembahasan ini adalah tentang sholat wajib sebenarnya. Ya, sholat wajib dalam arti normal. Ya, sholat wajib normal, ya maka pasti menghadap kiblat. Ketika dalam kondisi-kondisi tidak normal seperti naik kendaraan, ya apakah boleh sholat di dalam kendaraan atau kita harus sholat ketika kendaraan itu berhenti dan kemudian kita sholat tidak di, di atas kendaraan, ya. Nah, banyak ulama yang kemudian mengatakan bahwa sholat yang harus kita tunaikan ketika sholat wajib adalah harus ketika kita turun dari kendaraan. Dalilnya adalah karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, ya, ketika sholat sunat maka Rasul sholat di atas kendaraannya, karena itu maka kendaraan tidak selalu menghadap ke arah yang kemudian menjadi arah kiblatnya, tetapi di dalam sholat wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dan melaksanakan sholat, gitu kan. Karena itu maka sebisa mungkin untuk melaksanakan sholat wajib maka kita ini lebih formal, gitu kan. Tetapi kalau sholat sunnah, nah ini lebih longgar, ya. Karena itu maka ayat ini itu bisa dengan leluasa kemudian kita pakai sebagai dalil menghadap ke arah yang apa sesuai dengan arah kendaraan, ya, di mana kita menaikinya. Ya, itu yang pertama, ya. Kiblatu ahlil Madinah ma bainal masyriq wal maghrib. Kiblat penduduk Madinah antara masyrik dan maghrib, ya. Waqad awrada al-Hafid Abu Bakar bin Mardawi fi tafsir hadhil ayati an Abi Hurairah taqala, ya. Dari Abu Hurairah, ya, tentang tafsir ayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainal masyriq wal maghribi kiblatun li ahli al-Madinati wa ahli asy-Syami wa ahli al-Iraq, ya. Antara masyrik dan maghrib itu ada kiblat untuk penduduk Madinah, penduduk Syam, ya, dan penduduk Irak. Penduduk Syam itu adalah wilayah-wilayah yang sekarang namanya adalah Suriah, ya. Kemudian Lebanon, ya. Yordania dan Palestina. Nah, ini empat wilayah ini dulu disebut dengan Ahlus Syam, ya. Kemudian Ahlul Iraq, ya, penduduk Irak, ya. Walahu munasabatun hahuna, di sini juga ada kaitannya. Waqad akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah bilab di ma bainan masyriq wal maghribi kiblatun, ya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan lafal di antara masyrik dan maghrib ada kiblat, ya. Di dalam riwayat yang tadi itu disebut li ahli Syam, li ahli Madinati wa ahli Syam wa ahli Iraq. Qala Ibnu Jarir atau Bari mengatakan wa makna qawlihi innallaha wasi'un alim, makna firman Allah innallaha wasi'un alim, yasa'u khalquhu kullahum bil kifayati wal judi wal ifdal. Artinya, ya, Allah itu bisa mengcover, ya, seluruh makhluknya dengan memberikan kecukupan bil kifayati, ya, kecukupan wal judi, ya, kedermawanan wal ifdal dan karunianya. Wa amma qauluhu, adapun firman Allah alimun, ya, maha mengetahui, fa innahu ya'ni alimun bi'amalihim, artinya Allah maha tahu tentang amal-amal mereka, ma yaghibu anhu minha syai'un, tidak ada sesuatu pun yang, ya, tidak atau yang gaib, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa la ya'zubu an ilmihi, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari ilmunya, bal huwa bijami'iha alimun, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semuanya, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas, dalam arti bahwa kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, kedermawanan Allah, kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa memberikan kecukupan terhadap seluruh makhluknya, ya, bil kifayah, memberikan kecukupan, ya. Karena itu maka wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada sesuatu pun yang melata di atas bumi ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu berjanji untuk memberikan rezekinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui, sehingga tidak ada satupun amal yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Nah, yang ketiga adalah ar-raddu 'ala man yaqulu inna lillahi waladan. Ini sanggahan bagi orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ya. Istamarat hadhil ayatu al-karimatu wallati taliha. Ayat ini maksudnya adalah wa qulut takhadallahu waladan subhana, dan ayat selanjutnya yaitu badi'us samawati wal ardi, ya, merupakan sanggahan terhadap orang-orang Nasara, ya, ala raddi ala Nasara, sanggahan terhadap orang-orang Nasrani alaihim la'idullahi, mereka berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza man asbahahum minal yahudi, demikian orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan Yahudi, wa min musyriki al-arabi, dan dari kalangan musyrik Arab. Mimman ja'alal malaikata banatillahi, orang-orang Arab yang menjadikan malaikat sebagai anak-anak Allah. Fa'akdzabahumullahu jami'ahum fi da'wahum wa qawlah wa fi da'wahum wa qawlihim. Maka Allah Subhanahu wa taala membohongkan mereka semua terkait dengan, ya, pengakuan mereka dan kata-kata mereka. Inna lillahi waladan, bahwa Allah punya anak. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, subhanah, maha suci Allah, ay ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha an dzalika 'uluwan kabira, maha suci Allah, ya, dari Allah, anggapan Allah punya anak, ya, balau ma fis samawati wal ardi, bahkan sesungguhnya milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Aisyalaisal amru kama iftarau, ya, artinya adalah yang benar itu tidak seperti yang dibuat-buat oleh mereka. Wa innama lahu mulku samawati wal ardi, tetapi Allah memiliki langit dan bumi, wa man fihinna, demikian segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal mutasarrifu fihim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan itu semua. Wa huwa khaliquhum wa raziquhum, Allah juga yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Wa muqaddiruhum, Allah juga yang menakdirkan atau menguasai, yang berkuasa atas mereka. Wa musakhiruhum, Allah juga yang kemudian mengendalikan sehingga bisa dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang lain. Wa musayyiruhum, yang memperjalankan. Wa musarrifuhum kama yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberdayakan semua itu seperti yang dikehendakinya. Wal jami'u 'abidun lahu, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa malikun lahu wa mulkun lahu, semuanya adalah kepunyaan Allah. Fa kaifa yakunu lahu waladun minhum, bagaimana, ya, mungkin bahwa semua itu adalah, atau Allah Subhanahu wa taala itu menjadi orang tua dari mereka semua, padahal semuanya adalah milik Allah, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal waladu innama yakunu mutawallidan min syai'aini mutanasibaini, ya, karena yang disebut dengan anak sungguhnya adalah dilahirkan dari dua perkara yang sejenis, ya, atau yang sesuai. Wa huwa tabaraka wa ta'ala laisa lahu nadhirun wa la musyarikun fi 'azamatihi wa kibriyaihi, Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu, ya, yang menyertainya, ya, dalam keagungan dan kebesarannya. Wala sahibatun lahu, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki, ya, sahabat perempuan. Fa kaifa yakunu lahu waladun, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in 'alim, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta untuk langit dan bumi, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala punya anak, padahal dia tidak memiliki apa sahibah, ya, perempuan yang menyertainya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa qalu takhadallahu walada, mereka mengatakan Allah mengambil anak. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian sudah mendatangkan sesuatu yang sangat nista. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, hampir saja langit itu retak, ya. Bumi juga kemudian retak. Wa takhirul jibalu hadda, kemudian gunung itu menjadi hancur. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengaku bahwa Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak sepantasnya Allah itu mengambil anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda, karena sesungguhnya semua apa yang ada di langit dan bumi itu akan datang menghadap Allah sebagai hamba. Laqad ahsahum wa'addahum 'adda, sungguh Ia telah menghitung mereka, ya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan semuanya akan datang menghadap Allah pada hari kiamat sebagai farda, ya, orang per orang. Wa qala ta'ala, dan Allah kemudian berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Fa qarra ta'ala fi hadhil ayati al karimati annahu as-sayyidul azim alladhi la nadhira lahu, maka Allah menetapkan di dalam ayat ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sangat agung yang tidak ada sekutu baginya. Wala syabihun lahu, ya, dan tidak ada yang menyerupainya. Wa anna jami'al asya'i ghairahu makhluqatun lahu marbubatun, bahwa seluruh segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakan oleh Allah dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakunu minha waladun, bagaimana mungkin kemudian apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah anaknya. Wa li hadza rawa al-Bukhari fi tafsir hadhihi al-ayati min al-Baqarah 'an Ibn Abbas 'an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, oleh karena itu maka Imam Bukhari di dalam menafsirkan ayat ini di dalam surat Al-Baqarah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, dan ini menunjukkan hadisnya adalah hadis qudsi, kadzabani Ibnu Adam, ya, Ibnu Adam, anak-anak Adam membohongkanku. Walam yakun lahu dzalik, dan itu tidak sepantasnya. Wasyatamani walam yakun lahu dzalik, Ibnu Adam, anak Adam mencaci makiku dan tidak sepantasnya itu. Ya. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun ketika Ibnu Adam membohongkanku, ya, fa yaz'amu anni la aqdiru an u'idahu kama kana, ia menyangka bahwa aku tidak mampu untuk, ya, menciptakan kembali sebagaimana ia pernah diciptakan. Wa amma syatmuhu iyaya faqalu innali waladan, adapun caci makinya terhadapku adalah kata-kata anak Adam bahwa aku punya anak. Fa subhani, maka maha suciku, an attakhidha sahibatan aw walada, untuk menjadikan seorang perempuan sebagai yang menyertai dan atau menjadikan seorang anak. Infarada bihi al-Bukhari, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasul bersabda, la ahada asbaru ala adhan sami'ahu minallahi, tidak ada yang lebih sabar atas, ya, kata-kata yang menyakitkan yang didengarnya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Innahum yaj'aluna lahu waladan, bahwa mereka menjadikan Allah sebagai anak. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim, padahal Allah yang memberikan rizki kepada mereka, Allah juga yang memberikan kesembuhan untuk mereka. Jadi hadirin rahimakumullah, ini sungguhnya adalah persoalan yang sangat dasar bagi kita, bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu punya anak, ya. Nah, karena itu maka ayat ini merupakan sanggahan baik terhadap orang Nasrani ketika menyebut Al-Masih itu adalah putranya Allah, juga sanggahan terhadap orang Yahudi ketika mereka menyebut bahwa Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala, juga sanggahan terhadap orang-orang musyrik Arab ya ketika mereka menyebut bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah ya. Jadi lengkap ya. Orang Yahudi wa qalat yahudu Uzairun ibnullah wa qalat an-nasara al-masih ibnullah ya. Jadi orang Yahudi menjadikan atau menganggap Uzair adalah anak Allah itu disebabkan karena Azra atau Uzair itu mampu mengkodifikasikan Taurat ya setelah kurang lebih yaitu 3000 tahun ya kalau tidak salah, itu kemudian para ahli mengatakan ia merupakan apa tradisi oral ya dari lisan ke lisan, itu kemudian dikodifikasikan oleh Azra sehingga menjadi apa yang sekarang disebut dengan Taurat ya. Mereka kemudian menyebut bahwa tidak mungkin ya pekerjaan seberat itu dilakukan oleh seseorang kecuali kalau ia adalah memang anak Allah ya. Orang Nasrani kemudian mengatakan itu juga, Al-Masih adalah anak Allah sebagaimana yang maklum bagi kita, dan orang-orang musyrik Arab kemudian mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak Allah ya, anak Allah, anak perempuan Allah. Karena itu ketika orang Arab itu tidak mau punya anak perempuan ya, mereka menyebut Allah itu punya anak perempuan. Ini kan bayangkan ini ya. Oleh karena itu maka Allah menyebut di dalam Al-Quran tilka idzan qismatun dhiza, itu adalah pembagian yang tidak fair gitu, tidak adil gitu. Bukan berarti mengakui bahwa Allah itu punya anak tapi bukan perempuan, bukan itu artinya, tetapi ya amat nista gitu kan ya, kalian saja tidak mau bapak punya anak perempuan ya, tiba-tiba mereka kemudian menyebut Allah itu punya anak perempuan itu. Nah jadi khutif Allah ya, ayat ini adalah sanggahan wa qala takhadallahu waladan subhanah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak selayaknya itu punya anak ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta itu adalah diciptakan oleh Allah ya, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh fasilitas hidupnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kemudian ia menjadi atau dijadikan sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan betapa alam semesta ini cemburu, alam semesta ini marah ketika diakukan atau dianggap ada anggapan bahwa Allah itu punya anak ya. Karena itu maka takadus samawati yatafattarna wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u dzirrahmani walada. Ini luar biasa ya. Langit itu hampir kemudian retak dan jatuh. Bumi retak ya. Ya. Kemudian watakhirul jibalu hadda, Bapak, gunung itu menjadi lumat ya. Ketika mendengar itu. Jadi khotifillah, ini cemburu ya. Kecemburuan makhluk terhadap kebenaran ya. Sedemikian marahnya ya. Karena itu maka identitas keislaman kita juga mengharuskan kita itu punya cemburu ya, terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, terhadap kebenaran-kebenaran yang ada di dalam agama ini ya. Kan ada orang yang lempeng-lempeng aja gitu kan ya, Nabi dihinakan gitu kan, ngapain sih marah-marah, memang apa manfaatnya marah gitu kan. Ini kan ada orang gitu, biasa aja kali gitu. Nah ini kan orang yang lempeng-lempeng saja gitu, seolah-olah tidak memiliki ikatan emosional dengan agama yang dianutnya itu, seolah-olah tidak punya ikatan emosional dengan keagungan Rasulullah SAW yang menjadi panutannya ya. Ketika Al-Quran kemudian diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan kehinaan juga, lempeng-lempeng saja misalnya, dan banyak orang yang kemudian memberikan pembelaan, justru dari kalangan umat Islam sendiri. Nah ini juga tidak selayaknya, ini menunjukkan tentang ya, keberagaman yang tidak ya apa menyentuh aspek-aspek afektif ya, kesadaran ya, perasaan ya, padahal sungguhnya agama ini kan mengatur cara pikir kita, mengatur cara kita berperasaan, mengatur cara kita berperilaku ya. Karena itu maka seorang ahli pendidikan ya biasanya disebut dengan konsep Bloom, misalnya ada kognitif, afektif, psikomotorik, meskipun ya apa UNESCO memiliki konsep-konsep pendidikan yang lain, tetapi ketiga aspek itu memang tidak bisa dinafikan bahwa itu adalah bagian-bagian dari kemanusiaan kita yang harus terlibat di dalam menjalankan ya apa satu konsep ya, termasuk dalam hal ini adalah tentang ajaran. Ajaran itu harus dipahami dengan benar, harus kemudian dirasakan ya, dihayati, harus kemudian diamalkan ya, meskipun kemudian konsep itu tidak selalu sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Bloom, tetapi ya bahwa pikiran, perasaan, perilaku itu adalah bagian yang harus terlibat ketika kita menjalankan keberagamaan. Nah, jadi hadirin rahimakumullah ya, itulah yang membuat kemudian seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu beragama ya. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah yang tidak memungkinkan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluk-makhluknya, karena semua makhluknya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dikatakan bahwa ya Allah menyebutkan hambaku anak Adam itu membohongkanku, membohongkan ketika ya dikatakan bahwa ya, Allah tidak bisa atau tidak mungkin bisa mencipta ulang ya seluruh makhluk yang telah diciptakannya, khususnya manusia ya, ya jadi ketika dibangkitkan ya, apa yang akan dibangkitkan, apakah Allah bisa menjadikan tulang belulang yang sudah kering, yang sudah retak itu kemudian hidup kembali? Kan mereka mengatakan itu tidak mungkin itu ya. Ini adalah kecenderungan-kecenderungan ateistik dia dari hidup manusia yang menganggap bahwa Allah tidak mungkin kemudian mencipta ulang ya, atau apa manusia yang sudah mati, yang sudah menjadi tulang belulang itu tidak mungkin bisa hidup kembali ya. Adapun caci maki anak Adam terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah anggapan bahwa Allah punya anak. Nah ini caci maki gitu, cacian manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka apa subhani, maha suci aku, kata Allah Subhanahu wa taala, an attakhidha sahibatan aw walada, baik itu untuk mengambil seseorang yang menemani hidupnya ataupun juga menjadikan seorang sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu dalam hadis lain, dan ini adalah hadis yang sangat sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam ya Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, bahwa tidak ada yang lebih sabar dari mendengar kata-kata yang menyakitkan dibanding Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mereka mengatakan bahwa Allah mengambil anak, padahal Allah yang memberikan rizki bagi mereka, Allah yang memberikan kesehatan kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita kemudian mendengar kalimat-kalimat yang menyakitkan tetapi kemudian disikapi dengan frontal ya, lebih-lebih lagi kalau kemudian disikapi dengan ya, bahasa yang jauh lebih menyakitkan. Nah, ini yang tidak boleh gitu kan. Jadi keburukan orang lain itu tidak boleh ya, tidak selayaknya dibalas dengan keburukan yang lebih besar ya. Andai pun tidak tahan-tahan amat gitu kan, maka jangan dibalas dengan yang lebih menyakitkan. Ya, karena kalaupun misalnya mengacu pada al-mu'amalatu bil mithli, ya, perlakuan sebanding, maka paling tidak sama gitu. Tapi kalau lebih menyakitkan, nah ini sudah berbuat dolim gitu. Tapi ihsannya, ya, ihsannya itu jangan ditanggapi, ya biarkan sajalah gitu kan. Atau juga tidak ada manfaatnya apa meladeni orang yang tidak memiliki niat baik terhadap kita. Itu juga bisa membuat kita ya lebih mengefektifkan waktu hidup kita untuk dipergunakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih manfaat dibanding dengan membalas caci maki orang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lebih sabar dibanding Allah ketika mendengar kata-kata yang menyakitkan. Jadi ini adalah sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah di dunia membiarkan, meskipun jelas Allah akan menghisab mereka di hari kiamat. Ya. Kullu syai'in khadi'un wa qanitun lillahi ta'ala. Ini yang terakhir, segala sesuatu itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu kullun lahu qanitun. Qala Ibnu Abi Hatim, akhbarana Abi Sa'id Al-Ashaj, akhbarana Asbat an Mutrif an Atiyah an Ibnu Abbas qala qanitin musallin. Jadi pertama yang disebut dengan qanitun artinya adalah musallun, orang-orang yang salat. Ya. Wa qala Ikrimah wa Abu Malik kullu lahu qanitun, maksudnya adalah muqirruna lahu bil ubudiyyah, mengakui hak ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengerjakan ya tugas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'id bin Jubair kullu lahu qanitun yaqulu al-ikhlas. Ibnu Jubair mengatakan artinya adalah ikhlas, semuanya ikhlas. Qala wa qala Ar-Rabi' bin Anas yaqulu kullahu qanitun ay qa'imun yaumal qiyamati, berdiri pada hari kiamat, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala As-Sadi kullahu qanitun ay muti'una yaumal qiyamah, taat pada hari kiamat. Wa qala Khasib an Mujahid kullahu qanitun qala muti'una kun insanan fakanan. Ya, mereka taat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jadilah engkau sebagai manusia di dalam penciptaan, maka ia pun jadi sebagai manusia. Wa qala kun himaran fakana, jadilah himar, keledai, maka jadilah ia keledai. Jadi semua itu adalah tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya. Wa qala Ibnu Najih an Mujahid wa kullahu qanitun muti'un, ya, artinya taat. Qala ta'atul kafiri fi sujudi dhillihi wa huwa karihun, adalah ketaatan orang kafir dalam ya sujud bayang-bayangnya ketika dia tidak mau melakukan itu. Wa hadza al-qaul an Mujahid, kata-kata ini dinisbatkan kepada Mujahid. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir, itu adalah pilihan Ibnu Jarir. Bi jami' aqwali kulliha, dengan seluruh kata-katanya. Wa huwa annal kunuta, bahwa yang disebut dengan kunut huwa at-ta'atu wal istikana ila Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan ketenangan untuk apa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syar'iyyun wa qadariyyun, itu adalah baik dari aspek syariat maupun aspek qadari, hukum-hukum alam, ya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal, bahwa kepada Allah lah bersujud setiap apa yang ada di langit dan di bumi, baik dalam keadaan taat maupun dalam keadaan ya tidak menyukainya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, ini kullu lahu qanitun ini dipahami oleh para ulama dengan beberapa makna, ya. Inilah yang kemudian sebuah kalimat seringkali diperdebatkan, ya. Tapi apakah perdebatan-perdebatan itu adalah perdebatan yang hanya benar salah satunya, ya? Seringkali perbedaan-perbedaan para ulama itu justru bersifat saling melengkapi. Dan kalau misalnya kita lihat perbedaan-perbedaan di sini, ini perbedaan yang saling melengkapi gitu. Seperti misalnya apa? Yang pertama adalah qanitin artinya adalah musallin, melaksanakan sholat, Ya, orang yang sholat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, mukirruna lahu bil ubudiyah, menunaikan hak-hak Allah, ya, dalam ubudiyah. Sholat adalah bagian dari ubudiyah. Demikian juga ibadah-ibadah lain yang harus ditunaikan oleh manusia adalah bagian dari ubudiyah. Orang yang menunaikan hak-hak Allah atau hukukullah, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memerintahkan untuk menunaikan berbagai, atau agar manusia menunaikan berbagai bentuk kewajiban kepada Allah, maka ya jelas ya adalah bagian dari pengakuan hak Allah untuk disembah. Yang ketiga, ikhlas. Ya, sholat, ubudiyah kan juga harus ikhlas. Nah, ini satu contoh gitu kan, betapa bahwa perbedaan-perbedaan ini ya apa adalah perbedaan yang saling melengkapi, ya, karena tidak akan diterima ibadah seseorang kecuali kalau ibadahnya itu benar dan memenuhi kriteria ikhlas gitu. Yang keempat adalah taat pada hari kiamat. Siapa yang akan membangkang pada hari kiamat, ya? Ya itulah yang kemudian semua makhluk itu taat pada hari kiamat, ya. Karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Limanil mulkul yaum?" Siapa penguasa pada hari ini? Tidak ada yang berani untuk berbicara, dan Allah kemudian menyebut, ya, menjawabnya sendiri, lillahil wahidil qahar, kekuasaan itu hanya milik Allah pada hari ini, dialah yang maha perkasa. Itu jadi itu yang ke apa, yang ke apa empat, ya. Yang kelima adalah muti'una kun insanan fakana kun himaran fakana. Ini adalah taat di dalam proses penciptaan. Tidak pernah terjadi proses yang gagal di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menjadikan manusia, menciptakan manusia jadi manusia seperti yang dikehendakinya. Mau menciptakan hewan tertentu, ia jadi seperti hewan yang dikehendakinya. Nah, ini yang kemudian disebut, ya, apa, ballahu ma fis samawati wal ardi kullahu qanitun, ya. Semua yang di langit, semua yang di bumi, ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, maka seluruh makhluk, apapun bentuknya, ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik ketaatan dalam arti syar'i atau qadari, ya. Apa yang disebut dengan ketaatan dalam bentuk syar'i? Syar'i itu artinya adalah ketaatan terhadap hukum-hukum syariat, ajaran agama. Qadari artinya apa? Ketaatan kepada Allah di dalam hukum-hukum yang terkait dengan hukum-hukum alamnya. Ya, satu contoh misalnya, kenapa kita harus makan? Makan itu karena kita taat kepada hukum Allah. Tapi hukumnya bukan hukum agama, tetapi hukum alam, di mana secara biologis manusia harus makan, harus minum, gitu. Nah, semua makhluk dalam hal ini sama, ya, taat kepada Allah dalam hukum-hukum yang sifatnya qadari. Nah, dalam hukum-hukum yang sifatnya syar'i, ya, sifatnya syar'i artinya adalah ketaatan kepada Allah, ya, di dalam atau terkait dengan hukum-hukum yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam agama. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan keleluasaan sehingga manusia bisa memilih, ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sehingga dalam hal ini tidak setiap apa yang menjadi kehendak Allah itu terlaksana di dalam hamba-hambanya, ya. Hadirin rahimakumullah, ya, mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, tidak hanya taat kepada Allah di dalam hal-hal yang sifatnya kauni, qadari, ya, karena semuanya juga taat kepada Allah dalam hal itu, tetapi juga dalam hal-hal yang sifatnya syar'i, ya. Setiap makhluk Allah, ya, ini tunduk, sujud, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang gunung bertasbih bersama Daud, burung-burung ikut bertasbih bersama Daud. Nah, ini kan menunjukkan betapa semua ciptaan Allah itu adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari umat manusia yang selalu taat, patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ya, itu yang bisa saya jelaskan dari dua ayat, yaitu ayat 115 dan 116, ya. 117 meskipun masuk dalam kelompok 116, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan usia panjang pada kita semua. Ya. Baik, Mangga, silakan. Ya, Ibu Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa, Bu? 16. 16, ya. Yang di sana ada kata sunnah. Kalau sekarang yang kita di kembang adalah pemakaian kata Masya Allah dan Subhanallah. Jadi saya menyimpulkan bahwa Subhanallah itu adalah Subhanallah itu atau Subhanallah itu dipakai ketika menunjukkan sesuatu yang kemudian tapi sifatnya ini dijauhkan. Ibu ya, ya. Nah, itu satu, itu dulu ya, baik ya. Ya, jadi Subhanallah ya, itu kan menunjukkan tentang kemahasucian Allah ya, kemahaagungan Allah ya. Ya. Karena itu maka kalimat ini atau apa lafal ini bisa dipakai ya untuk menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kita melihat sesuatu yang amat sangat mengagumkan dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga ia bisa dipakai ketika ada ungkapan-ungkapan yang mengindikasikan bertentangan dengan keagungan Allah, gitu kan. Jadi ayat ini membicarakan tentang ya atau memakai subhanallah atau subhanahu ya ketika ada anggapan-anggapan yang bertentangan dengan keagungan Allah atau kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, gitu. Karena itu maka ini adalah dipergunakan sebagai ungkapan yang ya menunjukkan bahwa kalimat itu paradok dengan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, karena subhanahu amma yusyrikun, misalnya itu adalah satu pemakaian yang mirip dengan ayat ini. Mahasuci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Itu tidak selayaknya mereka menyekutukan Allah karena apa? Karena Allah mahasuci, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung ya. Ketika kita kemudian mendengar subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, Isra Mi'raj itu adalah bagian dari kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi ini adalah ungkapan tentang kemahasucian Allah ya. Seperti juga ketika kita melihat atau melafalkan kalimat subhanallah ketika melihat pemandangan yang sangat indah, ini menunjukkan bahwa keindahan ini adalah lahir dari kemahasucian Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha agung, dan karena itu kemudian melahirkan sesuatu ciptaannya yang sangat menakjubkan ya. Jadi mau menggunakan atau dua pemakaian itu bisa ya dipakai ya untuk menunjukkan Allah Maha Suci dari sesuatu yang menegasikan keagungan Allah, atau menunjukkan tentang sesuatu yang sangat indah, sangat takjub, yang dan ini menunjukkan tentang kemahasucian Allah yang telah menciptakannya. Itu yang pertama. Karena itu maka baik Masya Allah atau Subhanahu atau Subhanallah ini sungguhnya ya memiliki makna konotasi yang sama, gitu kan? Masya Allah, gitu kan? Masya Allah ini kan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah berkehendak untuk menciptakan, menghadirkan sesuatu yang menakjubkan itu. Jadi itu sah kemudian dipakai karena semuanya juga adalah digantungkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak boleh adalah ya keindahan, keagungan yang lahir dari keagungan dan keindahan Allah dinisbatkan kepada selain Allah. Nah, itu yang kemudian haram, ya. Karena itu maka di dalam ayat ini dikatakan ya tidak ada sesuatu yang tidak ada yang lebih sabar dibanding Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar kalimat yang menyakitinya, ya, padahal dia yang memberikan rizki kepada mereka, Allah yang memberikan kesehatan kepada mereka. Ya, itu yang pertama pasti ya. Kalau menisbatkan semua itu kepada selain Allah, padahal Allah yang telah menciptakannya. Yang kedua, ya, yang tidak boleh dan harus kita hindari meskipun tingkatnya di bawah dari apa yang tadi disebutkan adalah ungkapan-ungkapan sekuler ketika kita memberikan komentar atas sesuatu yang sangat indah, ya, ungkapan seperti wow misalnya gitu kan. Nah, ini kan ungkapan-ungkapan yang tidak mengindikasikan adanya penghayatan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kemudian tidak boleh, gitu kan. Jadi seorang yang memiliki rasa ya tauhid itu pasti semuanya itu akan keluar ya ungkapan-ungkapan yang berdimensi tauhid, ya. Karena apa yang kita ungkapkan sungguhnya adalah bagian dari apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan. Jadi boleh, silakan mau menggunakan subhanallah, mau menggunakan kata masya Allah, semuanya adalah menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, ya. Ada yang lain? Ibu mangga, silakan. Ya. Yeah. Jadi tidak ada kalau kalau bahasa manusia kan menjadi mati malah menghina itu. Ya. Yang itu saja. Baik, ya. Ya. Ya, saya mulai dari yang kedua ya. Ya. Ketika orang mengatakan bahwa Al-Masih anak Allah atau Uzair anak Allah atau malaikat adalah anak Allah, itu yang tepat adalah mengagungkan Allah atau mencaci maki Allah gitu kan, memaki Allah. Ya, hadis tadi menyebut bahwa syatam itu memaki, ya, memaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul bahwa bisa jadi ya memaki Allah itu disebabkan karena kejahilan. Ya, bisa jadi. Tetapi ya, apakah benar mereka itu tidak tahu bahwa Allah itu Maha Agung dan karena itu tidak ada kesetaraan antara Allah dengan makhluk-makhluknya? Boleh jadi sebenarnya mereka juga tahu itu, gitu kan? Kalau misalnya kata jahil, gitu kan? Indikasi awalnya adalah karena tidak tahu, ya. Si fulan ada seorang mendapatkan seorang atau menemukan seorang anak gitu kan. Oh, ini anak si fulan gitu kan. Kayaknya anak si fulan deh misalnya, baik memastikan atau tidak memastikan gitu kan. Nah, ini kan karena ketidaktahuan, ya. Tapi ketidaktahuan itu tidak termasuk kategori memaki. Mengapa? Karena seorang anak manusia dinisbatkan atau disebutkan anak fulan, bapaknya juga adalah manusia. Di situ ada kesetaraan, ya. Tetapi salah menisbatkan anak kepada orang tuanya disebabkan karena kejahilan, gitu kan. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah tidak ada kesetaraan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Jadi ini dua hal yang oleh Ismail Razi Al-Faruqi itu disebut sebagai as-sunaiyah al-mutlaqah, ya. Dualisme mutlak dalam arti berbeda dan tidak mungkin bisa bersatu. Allah adalah khaliq, ya. Semua selain Allah adalah makhluk. Karena dia Allah itu khaliq, maka dia adalah ma'bud yang disembah. Selain Allah karena dia makhluk adalah abid, gitu kan? Ya. Karena dia adalah ma'bud maka dia adalah ilah, Tuhan, ya. Sedangkan setiap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena tidak ada keserupaan antara Allah dengan makhluk-makhluknya, tidak ada derajat yang mendekatkan antara derajat Allah dengan derajat makhluk-makhluknya, dan manusia tahu tentang itu, ya, maka karena itu ketika yang manusia itu disebut anak Allah, maka telah memaki Allah, gitu kan, telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Tidak selayaknya, ya, yang sangat hina, yang sangat rendah gitu, ini adalah Allah atau anak Allah. Karena anak dengan bapaknya ini memiliki kesetaraan sifat, gitu kan. Ya, kita dengan anak-anak kita kan meskipun ya dewasa kecil, tetapi kan sama-sama manusia, sama-sama memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Nah, antara yang disebut anak Allah dengan Allah tidak memiliki itu. Itulah yang kemudian mengapa hadis ini disebut dengan syatamani, gitu kan. Ya, mencaci maki, menghinakanku, gitu kan. Itu yang dimaksud, ya. Kemudian yang kedua, yang pertanyaan yang pertama tadi, ya, ketika manusia mengkonsumsi segala sesuatu yang halal, ya, nah ini kan didasarkan atas wasakhkharalakum ma bis samawati wal ardi jami'an. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu ditaskhir, ya. Tasir itu artinya adalah didedikasikan untuk manusia. Ayat itu mengatakan jami'an, semuanya itu memang gitu. Semuanya didedikasikan untuk manusia. Jadi semua makhluk, ya, yang ada di langit dan ada di bumi ini sebenarnya adalah bisa dimanfaatkan, sah pemanfaatan itu. Karena itu maka para ulama membahas tentang masalah ini sebagai aqidatu takrimil insan. Apa akidah keyakinan tentang kemuliaan manusia. Manusia ditempatkan Allah Subhanahu wa taala sedemikian mulia sehingga makhluk-makhluk lain bisa dipergunakan. Ya, tentu saja dalam kaidah-kaidah tertentu ya, gitu kan. Karena ketika manusia mempergunakan jin kan itu konteksnya lain gitu kan. Nah, jadi intinya adalah ya, al-aslu fil asya'i al-ibaha. Prinsipnya segala sesuatu itu boleh. Hatta yadullad dalilu ala khilafi. Sampai kemudian ada dalil yang menunjukkan tentang kebalikannya. Ya. Jadi ketika ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dari makhluk lain, maka prinsip awalnya itu boleh. Dilihat adakah dalil syar'i yang mengharamkannya? Ya. Allah Subhanahu wa taala innama harrama 'alaikum. Ya. Yang diharamkan itu dalam jumlah yang sangat terbatas. Ya, diharamkan dalam bentuk dalil-dalil syar'i. Yang kedua, pengetahuan tadi, ya. Manusia belajar. Apakah ya yang akan dimanfaatkan ini sesuai dengan keinginan penggunanya atau tidak, ya. Nah, ini yang kemudian belajar. Kalau ternyata ya untuk kondisi-kondisi tertentu yang akan digunakan ini ternyata ya mencederai atau mencelakakan manusia, maka baru itu kemudian menjadi dalil akli bahwa ia adalah haram. Ya. Itu karena itu termasuk juga dalil. Karena itu maka apa pengetahuan-pengetahuan medis ya ini juga adalah bagian dari dalil ya kebolehan atau ketidakbolehan ya. Yang kedua, manusia belajar ya ada herbal-herbal tertentu itu kan. Nah, ini kan kemudian apa tanaman anu bisa mengobati penyakit anu misalnya. Nah, jadi ini adalah bagian dari pengenalan manusia tentang makhluk-makhluk yang telah didedikasikan oleh Allah diciptakan untuk manusia agar bisa dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya ya. Jadi semua ini adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh dilakukan asal itu tadi tidak ada dalil yang melarangnya, baik dalil itu dari Al-Quran Sunnah atau Sunnah atau ya tidak ada ya pengetahuan yang menunjukkan tentang persoalan itu akan mencelakakan manusia, karena ia juga adalah bagian dari dalil yang bisa membatasi keumuman kaidah al-aslu fil asya'i al-ibaha itu. Wallahu a'lam. Jadi semua itu adalah perkara yang sah gitu kan, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan semua yang ada itu diperuntukkan untuk manusia itu. Ya, silakan terakhir Pak Untung. Ya. Ini terkait dengan ayat Qulillahi masyriqul maghrib ini. Kalau enggak salah ada ayat lain yang terkait dengan timur dan barat yang salah satu ya. Tapi yang bukanlah apa sih? Satu ibadah atau apa yang kamu menghadap? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib ya. Ya, itu ada hubungan enggak ya tafsir ini dengan itu gitu. Jadi artinya kalau ini kan ashabul nuzulnya tentang kiblat. Kalau kita ambil umumnya, artinya apa maksudnya gitu ya. Nah, ini kan kalau orang-orang politik dulu ya, itu bukan Amerika, bukan Soviet. Nah, tafsir ini sama sejauh mana sih bisa kita ambil? Dulu kan itu yang namanya apa itu laisa biru apa itu ya, kebaikan itu tidak harus menghadap berafiliasi ke Amerika, tidak berafiliasi ke Soviet, Barat, Timur gitu istilahnya, atau mungkin yang lain lagi, kekuatan lain. Artinya, tapi hadapkan ke Gini Hanifah, tapi yang ngayatkan satunya lagi ke agama itu, mau kemana aja kita, itu artinya di dalam, yang penting kita ininya, komitmennya adalah ke din ya, Hanifah itu, yang lurus satu Islam, bukan Timur dan Barat gitu. Nah itu memungkinkan nggak sih tafsir seperti itu gitu. Atau memang ini ya udah memang tentang kiblat ya gitu. Ya jadi ketika Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, bukan kebaikan kalian menghadapkan wajah itu ke timur dan ke barat, dipahami sebagai blok barat Amerika, blok timur Uni Soviet, itu yang disebut dengan takwil. Takwil artinya adalah memalingkan ayat dari makna sesungguhnya ke makna lain, ya. Kalau itu disebut sebagai suatu yang baik, maka ya takwil dalam arti itu gitu. Pembahasannya bukan Amerika dan Uni Soviet gitu. Pembahasannya bukan itu. Andai pun ia kemudian bisa disisipi makna itu, itulah yang disebut dengan takwil, ya. Pembahasan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir dan seterusnya, ya. Formalitas itu menghadap timur dan barat itu bukan substansi atau bukan esensi lah gitu kan dari ajaran agama. Karena esensinya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir. Demikian juga aspek-aspek apa amal-amal dan aspek-aspek akhlaknya. Itu yang paling penting, gitu kan. Itu yang paling penting. Karena itu maka klaim Yahudi bahwa kiblat itu harus ke Baitul Maqdis, nah itu menjadi sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena ya ibrohnya bukan Baitul Maqdis, bukan Ka'bahnya, iman, ketundukan, ini yang ibrohnya, gitu kan. Karena itu maka ibrohnya bukan persoalan sholat itu ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah, tetapi ketundukan kepada perintah Allahnya itu yang menjadi ibroh. Kalau Allah itu menyuruhnya ke Baitul Maqdis, maka kebaikan di situ adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau Allah kemudian menyuruhnya sholat itu menghadap Ka'bah, maka kebaikan itu adalah ketundukan kepada perintah Allah untuk menghadap sholat di dalam sholat ke Ka'bah. Nah ini yang kemudian tafsir takwil. Itu. Jadi pembahasan tafsirnya adalah pembahasan tentang Ka'bah atau tentang kiblat. Ya. Bisa kemudian kita maknai dengan makna-makna lain kalau memang ada dalil yang apa membenarkannya. Itu karena itu maka juga ada yang disebut dengan tafsir isyari misalnya. Orang-orang tasawuf kan membahas tentang itu. Ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan yang ditafsirkan itu atau penafsiran itu, tetapi itu bisa kemudian dilihat dari perspektif lain. Ya, bukan perspektif tafsirnya tetapi adalah perspektif takwil. Itu. Nah, para ulama terkait dengan persoalan takwil, ya, asal bukan pada nas-nas yang sifatnya mutasyabihat itu sepakat, ya. Jadi yang diperdebatkan itu adalah takwil untuk hal-hal yang sifatnya mutasyabihat. Selain yang mutasyabihat itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu bisa dilakukan. Itu. Gitu. Baik. Ya, silakan Pak Nurulis, ya. Yang mau saya tanyakan yang terkait masjid, Ustaz. Alhamdulillah di perumahan tempat kami tinggal itu masjid sudah kita sudah lokasi dan sudah dibangun swadaya, sudah mendekati selesai, jadi dua lantai sekarang. Nah yang menjadi diskusi sekarang adalah mengenai pemanfaatan ruangan atau lantai ini. Sekarang pelaksanaan ibadah sholat dan segala macam itu dilakukan lantai satu. Nah ini ada wacana untuk pengembangan karena masjidnya sudah besar, tentu untuk operasional yang juga lebih besar lagi. Nah akhirnya muncul ide untuk memanfaatkan lantai satu ini untuk bisa digunakan untuk ya, semacam misalnya untuk pernikahan dan segala macam. Sementara kan kita tahu bahwa pembangunan masjid ini bersumber dari swadaya, dari jamaah, dari ini dalam infak sedekah yang disampaikan bahwa kita akan membangun masjid. Nah, tapi dalam penggunaannya ada penggunaan itu artinya apakah boleh dilakukan, digunakan pemanfaatan seperti itu? Jika boleh, batasan-batasannya yang perlu diperhatikan apa saja? Karena kalau sudah digunakan untuk wali makhluk, itu kan tentu ya nama suasana gembira ada musik biasanya gitu kan, kalau di tempat yang di luar masjid ada musik, kemudian yang datang pun juga beragam agama gitu, kemudian juga terkait seperti yang kebetulan sedang datang bulan, bolehkah datang ke masjid? Ya. Jadi prinsipnya masjid itu pada zaman Rasulullah dipakai untuk berbagai aktivitas, tidak hanya persoalan untuk sholat, tapi juga di situ diadakan kegiatan politik, ya, karena itu musyawarah dilaksanakan di dalam masjid, aktivitas-aktivitas sosial di dalam masjid, pendidikan di dalam masjid, dan seterusnya, ya. Apa yang menjadi kaidahnya? Kaidahnya adalah, ya, masjid dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengindikasikan, ya, iman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Karena itu maka, ya, koridornya sebenarnya sederhana, ya. Kegiatan itu halal atau haram? Itu. Halal atau haram? Kalau halal, silakan dilaksanakan di masjid. Kalau haram, tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid, ya. Dan itulah yang kemudian membuat kaidah-kaidah itu. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang mubah itu, ya, biasanya atau umumnya ketika dilaksanakan di luar masjid itu diimbuhi dengan sesuatu yang haram, maka yang haram itu tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid, bukan kegiatan seperti itunya, ya. Walimatul urus, kalau di luar itu ada musik, maka ketika dilaksanakan di dalam masjid jangan ada musiknya, gitu, satu contoh, gitu kan. Nah karena itu maka, ya, ini sebenarnya juga, ya, pada waktu yang sama itu bisa dijadikan sebagai daya tarik masjid, mengenalkan masjid baik kepada orang dewasa yang tidak terbiasa mengenal masjid ataupun juga untuk anak-anak, gitu, untuk anak-anak. Ya, meskipun kalau misalnya di Timur Tengah itu masjid dan aula itu biasanya beda, ya. Jadi kalau misalnya masjid, di masjid itu akad, akadnya di dalam masjid. Untuk resepsinya itu di aula, bukan tempat yang biasa dipakai untuk sholat, tetapi memang itu adalah ruangan yang khusus digunakan untuk berbagai bentuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan-kegiatan ubudiyah, ya. Jadi mereka menyebutnya itulah darul munasabat, gitu kan. Ruangan semacam serbaguna lah, gitu kan. Nah itu. Nah, tapi kalau itu bisa, kalau itu tersedia. Kalau tidak tersedia, ya, boleh dilaksanakan di dalam masjid, tetapi dengan kaidah-kaidah yang mempertimbangkan aspek-aspek lain, gitu kan. Kalau misalnya perempuan yang tidak dalam keadaan bersih, ya itu juga dipertimbangkan sesuai dengan fikihnya, gitu kan. Maka berarti bukan kegiatan yang tidak boleh, tetapi yang datangnya itu yang kemudian mempertimbangkan atau mengukur dirinya, gitu kan. Berarti musik tidak boleh, gitu kan, karena tidak layak kemudian musik kemudian dimainkan atau diperdengarkan di dalam masjid misalnya. Orang muslim, ya, orang non muslim, nah ini kemudian menjadi bagian dari pembahasan pada waktu yang lalu, di mana ya tidak seluruh ulama itu kemudian mengharamkan seorang non muslim masuk ke dalam masjid, karena masjid-masjid besar di Timur Tengah itu banyak juga yang biasa dimasuki oleh turis-turis yang jelas non muslim, ya, dengan harapan bahwa dengan mengenal masjid itu mereka kemudian ada ketertarikan terhadap apa al-Islam, dan mudah-mudahan juga diharapkan kemudian bisa masuk Islam. Ya, intinya sih itu termasuk hal yang mubah, ya, dan yang mubah bisa dilaksanakan di dalam masjid itu. Gitu. Baik, saya kira itu cukup dulu, ya. Itu jazakumullah khair, ya. Iya. Gimana, Bu? Yang kalau segala sesuatunya di alam ini bisa jadi didedikasikan untuk kemanfaatan manusia. Iya, iya. Iya, ayat itu. Ayat itu. Saya lupa itu apa, surat apa, ya. Judul apa ayatnya adalah wasakhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an, gitu. Itu. Nah, itu di dalam surat Al-Jathiyah ya, ayat 13. Surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah itu surat ke-45 ya. Ayat 13, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentaskhir ya, telah mendedikasikan bagi kalian ya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, ada di bumi itu semuanya jami'an minhu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat ayat-ayat bagi orang yang berpikir. Gitu. Itu nanti bisa dirujuk lagi ya, itu di dalam surat Al-Jathiyah ayat 13 itu. Ya. Baik, saya kira itu sih Bapak Ibu semua ya. Jazakumullah khair. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue berukat.